السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. كده مسيح على الآية الحقوق العشرة، آية yang mengandung 10 hak. Di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini hak yang kedua yang wajib kita tunaikan adalah terhadap orang tua. Wabidil qurba, dan terhadap kerabat dekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini sudah kita terangkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Kita lanjutkan yang keenam. Wal jaridil qurba, dan tetangga yang memiliki kedekatan. Kedekatan memiliki dua makna, kedekatan secara nasab dan kedekatan pintunya. Artinya kalau bertanya siapa yang paling berhak dari tetangga, yang pintunya paling dekat dengan kita. Kalau di sebelah kanan dan sebelah kiri sama-sama dekat, sedangkan kita hanya memiliki satu, siapa yang kita beri, mana yang akrab, yang pintunya lebih dekat. Dilihat, ini pintunya di sebelah sana, yang ini pintunya di sebelah kita, maka itu yang lebih dekat. Barakallahu fikum. Itu kedekatan dengan makna yang pertama. Makna yang kedua, kedekatan dengan makna kerabat. Dan sepertinya Syekh Sa'di rahimahullah cenderung kepada makna kedua, berarti tetangga yang juga memiliki kedekatan hubungan. Ini tetangga, ini tetangga. Ini ada hubungan famili, ini enggak ada hubungan famili. Maka yang ini yang dikatakan dengan jari dil qurba. Kita lihat ucapan beliau, ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Wal jari dil qurba ay al jaril qarib. Tetangga yang dekat. Alladhi lahu haqqani, yang mereka memiliki dua hak. Hakul jiwar wa hakul qaraba. Hak tetangga dan hak kekerabatan. Falahu ala jari hakku ihsan, maka dia memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Yani hakku ihsanin raji' ilal urf, tentunya kebaikan-kebaikan kembali kepada urf. Makna urf adalah keumuman di mana kita tinggal. Umumnya tetangga itu begini, begini, maka itu urf namanya. Atau urf bermakna ma'ruf, perkara yang baik. Sehingga barakallahu fikum, bisa diterjemahkan berbuat baik pada tetangga secara umum. Ikhwan ibn na'azukumullah, perlu dijelaskan demikian agar kita tahu perbedaan. Tadi ketika orang tua disebut berbakti pada kedua orang tua. Kerabat disebut dengan ihsan juga. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Kemudian dengan wawul atfi, wawul atfi artinya dan juga kerabat. Dil qurba, li al qurba. Baik, tidak disebutkan apa fi'ilnya, berbakti atau bersedekah atau berbuat baik dan sebagainya. Mengapa? Karena dia atab, ngikut. Berarti ihsan juga. Wa bil walidaini ihsana, wa bidil qurbat ihsana, wabil masakin ihsana, wal yatama ihsana. Semuanya ihsan, tetapi toh maknanya berbeda-beda. Ihsan kepada orang tua berbeda dengan ihsan kepada kerabat. Ihsan kepada anak yatim dan orang miskin berbeda dengan ihsan kepada tetangga. Tetangga kadang-kadang kaya, tapi mereka punya hak. Misalnya hak untuk kita tidak mengganggu. Hak mereka untuk kita tidak menyakitinya dengan berbagai macam gangguan-gangguan. Apakah dengan suara musik yang keras, atau dengan suara sesuatu, atau dengan pohon yang merambat ke tetangga yang menjadi gulma, tetangga merasa terganggu. Atau dengan pohon yang besar yang akarnya memecahkan tembok tetangga. Ini urusan-urusan seperti ini barakallahu fikum, kaitannya dengan tetangga. Walaupun amalnya atau fi'ilnya satu ihsan, tetapi berbeda-beda. Apa yang membedakan? Itu pertanyaannya. Apa yang membedakan? Urf. Maka kata Syekh, raji' ilal urf, kembali kepada urf. Umumnya baik pada tetangga itu seperti apa? Yang namanya baik kepada anak yatim sudah terbayang, yaitu dipelihara, diperhatikan, disayang, diberi penghidupan dan sebagainya. Apa? Di kafil, menjadi kafil terhadap anak yatim. Orang miskin juga terlihat. Ihsan pada orang miskin adalah dengan memberikan sedekah. Tapi ihsan pada tetangga itu juga sudah urf, sudah ma'ruf, sudah sama-sama diketahui. Wa kadzalikal jaril junub. Yang ketujuh. Jaril junub, tetangga yang jauh. Tadi jar dil qurba. Sekarang jar al junub. Ai alladzi laisa lahu qarabah. Tetangga yang tidak berkait dengan hubungan kerabat. Wa kullama kana al-jar aqrab baban kana akad haqqan. Maka setiap tetangga itu lebih dekat pintunya, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Wa yanbaghi lil jari an yata'ahad jarahu bil hadiyati was-sadaqati wad-da'wah wal-latafah bil aqwali wal af'ali wa 'adam adiyah biqaulin aw fi'lin. Maka semestinya tetangga untuk kita perhatikan. Seorang tetangga harus memperhatikan tetangganya, apakah dan memberikan hadiah-hadiah. Jangan diukur dengan nilainya. Sebab kalau dengan nilainya mungkin kamu akan berkata, dia lebih kaya dari saya. Tetapi untuk memberikan hak mereka, ketika kamu memasak sesuatu dan mereka mencium baunya, bisa jadi mereka kepingin, maka diberikan. Ini dari ibu, ini dari bapak. Hadiah. Hadiah itu tidak mesti kepada orang miskin. Kalau sedekah, ya kepada orang miskin. Tapi hadiah a'ammu min dzalik. Hadiah lebih umum daripada sedekah. Rasulullah SAW menerima hadiah, tetapi tidak menerima sedekah. Artinya apa? Artinya berbeda antara sedekah dengan hadiah. Atau sedekah kalau memang dia memang miskin, perlu dibantu. Wad-da'wah, dan didoakan dengan kebaikan. Wal-latafah, disikapi dengan kelembutan. Bil-aqwal, dengan ucapan-ucapan yang baik. Apa kabarnya Pak? Baik, sehat, gimana keluarga? Kamu lewat tiap hari, tapi gak pernah menyapa. Gak pernah bertanya. Gak pernah mengucapkan kalimat-kalimat sapaan yang menyenangkan mereka. Nanti ketika ada kejadian yang mengerikan di rumahmu, siapa orang paling dekat yang akan menolongmu? Tetangga. Orang yang paling cepat datang, orang yang paling dekat untuk membantu, untuk menolong, tetanggamu. Sebelum orang-orang lain. Maka jangan lupa hak-hak mereka. Demikian pula barakallahu fikum wa adami adiyatihi biqaulin aw fi'lin, dan tidak mengganggu tetangga. Biqaulin aw fi'lin. Apakah dengan ucapan ataupun dengan perbuatan? Jangan berucap dengan ucapan-ucapan yang menyakiti tetangga, jangan berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti tetangga. Dan ancamannya sangat keras. Sampai Nabi bersumpah dengan nama Allah, wallahi la yu'minu, demi Allah dia tidak beriman, dia tidak beriman, sampai 3 kali disumpah dengan kalimat wallahi la yu'minu. Para sahabat ketakutan dan bertanya, siapa ya Rasulullah yang dikatakan wallahi la yu'minu? Man kana man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya tidak aman karenanya? Siapa yang tetangganya tidak aman karena dia? Wallahi la yu'minu. Ini mengerikan sekali. Dosa besar karena terancam dengan kalimat la yu'minu. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8, wasahibi bil jambi, teman yang ada di sebelahmu. Siapa teman yang ada di sebelahmu? Bisa jadi bermakna teman secara umum, karena yang namanya teman sering berada di sebelah, walaupun kadang-kadang tidak, tetapi sudah khas yang namanya teman biasanya di sebelahnya. Bisa juga bermakna teman dalam safar yang berjalan beriringan. Teman dalam safar yang berjalan beriringan itu juga punya hak. Kamu berjalan berdua masuk ke sebuah masjid untuk sholat safar ini. Kamu melihat ini tidak aman. Kamu ambil sepatumu, kamu simpan. Padahal sebelahnya ada sepatu temanmu. Dibiarin. Berarti dia lupa tentang hakul jiwar atau teman seperjalanannya. Mungkin temanmu lupa bahwa ini tempat tidak aman. Kamu bawa, ambil punya temanmu juga simpan. Tidak harus disuruh. Apa namanya ini? Hak sahibi bil janbi. Hak teman seperjalanan. Kalau temanmu di stasiun ke belakang, kamu yang jagakan barang-barangnya. Kamu amanah menjaganya dari orang lain dan menjaganya pula dari dirimu. Jangan fudul. Tahu fudul? Pengen tahu apa sih bawanya? Kamu punya hak, kewajiban untuk menjaga amanah temanmu. Dia adalah teman seperjalananmu. Jaga amanah itu. Maka kamu jaga dari orang lain dan kamu jaga pula dari kefudulan diri. Min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah tidak atau meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Itu bukan urusanmu. Dia mau bawa apa, membawa apa, urusan dia. Yang tertutup jangan dibuka. Barakallahu fikum. Dan lain-lain dari hak-hak teman seperjalanan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, sahibi bil janbi qila rafiq fis safar. Ada makna yang ketiga. Makna yang pertama tadi teman secara umum. Makna kedua teman seperjalanan. Makna ketiga zaujah, istri. Kalau bagi wanita, suami, teman di sebelahmu. Karena selalu berada di sebelahnya. Satu rumah, satu kamar, satu ranjang. Fahada sahib bil janbi, itu adalah teman di sebelahmu. Maka dia juga punya hak yang harus ditunaikan. Qala waqila zaujah, waqila sahib mutlaqan. Dan dikatakan pula pendapat bahwa makna sahibi bil janbi adalah teman secara umum. Baik. Teman seperjalanan karena kalimat janbi maknanya di sebelahnya. Biasanya kalau naik bis di sebelahnya. Naik kereta di sebelahnya. Naik pesawat di sebelahnya. Sehingga ditafsirkan teman di sebelahmu adalah teman seperjalanan. Juga yang kedua zaujah, pasangan suami istri, karena selalu berada di sebelahnya. Yang ketiga sahib secara umum, walaupun tidak di sebelahmu. Biasanya kalau teman tidak di sebelahnya tapi di hadapannya, ngobrol, berbicara, bersendagurau bersamanya atau ketemu di sana, ketemu di sini. Tapi kenapa dikatakan bil janbi juga? Karena secara makna, secara umum yang namanya teman selalu berada di dekatnya. Selalu berada di dekatnya. Sehingga memiliki tiga makna ini dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Masing-masing punya hak. Teman seberjalanan punya hak. Teman di rumah, yaitu suami terhadap istri atau istri terhadap suaminya, juga punya hak. Demikian pula sahib teman secara umum juga memiliki hak. Pertanyaannya, apa hak mereka? Kembali lagi kepada urf. Wabis sahibi ihsana. Dan kepada teman di sebelahmu juga kamu berbuat ihsan. Yang umum ihsan kepada mereka apa? Itu barakallahu fikum, kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Menjaga amanahnya, menjaga rahasianya, menjaga namanya, nama baiknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau suami istri sudah jelas. Karena Allah katakan, hunna libasun lakum, wa antum libasun lahunna. Mereka pakaian kamu, dan kamu pakaian mereka. Pakaian adalah yang menutupi aurat. Pakaian adalah yang menutupi aurat. Sehingga barakallahu fikum, maknanya adalah seorang istri menjaga aurat suaminya, seorang suami menjaga aurat istrinya, artinya menjaga aib-aibnya masing-masing. Manusia tidak ada yang sempurna. Ada saja kekurangan-kekurangannya. maka di antara yang paling tahu adalah yang hidup bersamanya. 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun, paling tahu kekurangan-kekurangannya. Baik, maka kamu harus jaga aib tersebut. Siapa berikutnya setelah suami dan istri yang saling mengetahui? Teman dekat. Teman jauh kadang-kadang melihat dari jauh. Dan biasanya kalau lihat dari jauh terlihat baik-baik saja. Begitu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Loh, kok begini ya? Kamu kok begini? Iya, saya begini, saya begitu, saya begitu. Saya berusaha untuk memperbaiki diri saya. Amanah untuk kamu jaga. Itu diantara hak pertemanan. Hak pertemanan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Yasmulu sahib fil hadar was safar wa yasmulu zawjah. Berarti ayat ini sahibi bil janbi mencakup teman ketika hadar, tidak safar, teman ketika safar, dan juga suami dan istri atau suami dan istrinya. Fa'ala sahib li sahibi haqqun zaidun ala mujarradi islami. Maka seorang teman dekat, teman seperjalanan, apalagi teman hidup, maka mereka memiliki haqqun zaid, hak yang lebih dari manusia lain. Memiliki hak yang lebih daripada mujarrad islami, daripada mujarrad keislamannya saja. Hak keislaman sudah ma'ruf. Ini lebih dari itu. Hakul muslim ala muslimi sittun, hak muslim terhadap muslim lainnya 6 perkara. Kalau salam, jawab salamnya. Kalau dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, ucapkan yarhamukallah. Kalau dia sakit, dijenguk, ditengok. Kalau dia meninggal, diantarkan jenazahnya dan disolatkan dan seterusnya. Ini hak muslim terhadap muslim lainnya. Baik, bagaimana teman? Lahu haqqun zaidun ala huquqil islam. Teman dekat, teman hidup, teman seperjalanan memiliki hak yang lebih dari sekedar itu tadi. Itu yang dimaksud oleh beliau, haqqun zaid ala mujarrad islami min musa'adatihi ala umuri dinihi wa dunyahu, saling membantu pada perkara-perkara dunianya dan perkara agamanya. Kamu dapat, dia tidak dapat, kasihan. Berikan sebagian untuknya. Kamu mampu, dia tidak mampu, bantulah dia agar bisa mampu. Kamu kuat, dia enggak kuat, bantulah dia agar kuat seperti kamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya secara fisik maupun secara mental. Apakah jasmani ataupun rohani. Kalau jasmani mudah, contohnya kamu sedang dalam perjalanan menaiki tempat yang terjal dan tinggi, jangan kamu jalan sendiri. Kamu lihat temanmu ternyata tidak sekuat kamu, julurkan tanganmu, ayo saya bantu untuk naik. Dia capek, istirahat, jangan ditinggal. Demikian pula bekalmu masih ada, bekalnya dia habis, kamu beli. Fahada barakallahu fikum haqqus sahib bil janbi, haknya teman seperjalanan. Demikian pula teman secara umum, demikian pula teman hidup. Barakallahu fikum. Demikian pula yang rohani, dia tidak mampu untuk membaca Quran, kamu mampu baca Quran, masa dia biarkan temanmu? Sini saya ajari. Gini aja, setiap maghrib kamu sholat di sini, nanti saya ajari sampai kamu bisa. Ini barakallahu fiikum haqqun zaid ala mujarrad islamih. Wan nushu lahu, memberikan nasihat kepadanya. Ini juga penting, hak pertemanan. Hak pertemanan. Saling menasehati, saling menegur. Jadi bukan sebaliknya, karena teman enggak pernah disalahkan. Ikhwan bin a'azakumullah, keliru. Justru karena kamu cinta kepadanya, kamu ingatkan, ya akhi, itu salah, keliru, tak boleh itu, itu menyelisihi sunnah. Sehingga pertemanan tadi lebih akrab, lebih erat, karena tidak didasari dunia, tetapi didasari agama. Saya lebih cinta kepada kamu kalau kamu lebih dekat pada sunnah. Kamu juga semestinya begitu kepada saya. Kamu lebih cinta kalau temanmu lebih dekat pada sunnah. Maka semakin mereka dekat dengan sunnah, semakin akrab persaudaraan mereka. Wal wafa ma'ahu fil yusri wal usr. Demikian pula wafa. Wafa adalah menepati janji, menjaga amanah. Fil yusri wal usri, dalam kemudahan dan kesusahan. Ketika dalam kemudahan, bisa dia bersikap adil, bersikap baik, kebersamaan terjaga, masya Allah. Ketika yusr, mudah. Ketika susah, mulai egois, tidak bisa, ini punya saya. Bahkan sampai bertikai, berantem dan seterusnya. Berarti barakallahu fikum, dia tidak mengerti tentang hak sahib bil janbi, hak teman yang ada di sampingnya. Barakallahu fikum, harus dijalani bersama, apakah dalam kesusahan atau dalam kemudahan, dalam suka, dalam duka, engkau saling membantu, saling memberi, saling perhatian, saling tolong menolong. Fil mansyat wal makrah, ketika kamu sedang semangat ataupun sedang susah. Apakah kamu sedang suka atau sedang duka? Wa ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi. Termasuk hak sahib, hak teman adalah dia mencintai, menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Seperti yang tadi kita contohkan, kamu menyimpan sandalmu, melihat sandal temanmu terlihat mahal, akan menggiurkan para pencurinya. Kamu merasa dia juga pasti perlu untuk dijagakan sandalnya. Itu yang kecil, barakallahu fikum. Masih banyak yang lebih besar dari itu. Apa yang kamu sukai untuk dirimu, seharusnya kamu suka untuk temanmu. Dia juga mungkin perlu begini, dia juga perlu begitu. Dalam perjalanan safar berjalan, atau dengan kendaraannya beristirahat di padang pasir atau di hutan, tidur. Tiba-tiba matahari bergeser-bergeser, kamu lihat temanmu terjemur matahari. Kamu ngiyup, temanmu dibiarkan di tengah panas matahari. Harusnya kamu menyukai untuk temanmu itu apa yang kau sukai untuk dirimu. Bagaimana caranya? Apakah digeser ininya atau digeser itunya supaya dia terlindung dari matahari? Ikhwan ibn a'azakullah, ini juga perkara-perkara yang kecil yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Tetapi sebagaimana yang kecil-kecil harus kita perhatikan, apalagi yang besar, apalagi yang berkait dengan keselamatan nyawa. Barakallahu fikum. Kamu selamatkan dirimu sendiri, kamu biarkan temanmu mati. Barakallahu fikum. Hendaklah harus kita perhatikan masalah-masalah tersebut, karena itu adalah hakus sahib. Demikian pula pertemanan secara umum, demikian pula pertemanan yang dikatakan teman hidup, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Qala wa yakrah lahu ma yakrah li nafsihi. Menyukai apa yang kau sukai untuk dirimu, ini kau sukai untuk dirinya, apa yang kau sukai untuk dirimu. Demikian pula sebaliknya, yakrah lahu ma yakrah nafsi. Kamu tidak menyukai untuk dia apa yang kamu tidak sukai untuk dirimu. Kamu saja tidak mau panas, kamu yakin temanmu juga tidak mau panas. Kamu lindungi, kamu jaga. kamu naungi dengan naungan-naungan. Wa kullama zadatis shohbah ta'akkudul haqq wa zad. Ta'akkadul haqq wa zada. Setiap zadatis shohbah, semakin erat pertemanan, semakin erat persahabatan, maka semakin ditekankan hak-hak tadi dan semakin bertambah hak-hak tadi. Wa ibn sabil, yang ke-9 ibn sabil. Wa huwa al-gharib alladhi ihtaja fi balad al-ghurbah. Yaitu orang-orang yang memerlukan bantuan, yang berhajat pada bantuan sedangkan dia dalam keadaan di negeri asing. Ibn Sabil adalah seorang yang ada di negeri asing, fi baladil ghurbah. Aw lam yahtaj falahu haqqun 'alal muslimin. Apakah dia berhajat ataupun tidak berhajat, apakah dia memerlukan bantuan atau tidak memerlukan bantuan, mereka punya hak datang ke masjidmu. Kamu lihat ciri-cirinya, ash'atha akbara, kusut rambutnya, berdebu badannya, banyak bawaannya, tas besar, ikut salat bersama Allah. Terus setelah assalamualaikum selesai zikir, bubar semua. Ditinggal orang tadi sendirian. Berarti kalian tidak mengerti hak Ibnu Sabil. Tanyakan dari mana, bersama siapa, mau kemana, mungkin bisa saya bantu. Kalau ternyata dia tidak memiliki tempat bermalam, silakan bermalam di tempat kami. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Dulu konon ceritanya, para orang tua kita dulu itu masih banyak budaya yang seperti ini, masih banyak. Tetapi ketika semakin kesini, dari satu sisi katanya semakin maju, tapi urusan yang seperti ini hilang, bukan hanya berkurang. Bahkan mereka datang ke stasiun melihat kalau-kalau ada tamu. Begitu ada tamu ditanya, siapa, dari mana, mau kemana. Kalau ternyata dia membutuhkan bantuan, silakan tempat saya, diberi makan sebagai tamu. Barakallahu fikum. Ibnu Sabil, kamu sukai untuk dia apa yang kamu sukai untuk dirimu. Kamu bisa membayangkan dirimu ketika di negeri asing sendirian, mau makan saja walaupun punya uang gak tahu kemana beli makannya. Apalagi kalau sampai kemudian berbicara pun tidak bisa bahasanya. Bukankah itu kesengsaraan tersendiri, kesusahan tersendiri, bingung. Betapa bahagianya kalau datang kepadamu seseorang, assalamualaikum, waalaikumsalam, walaupun dengan isyarat atau dengan bahasa yang kamu hanya bisa meraba-raba saja. Dari mana, mau kemana, silakan mampir. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Walaupun cuma dibantu arahnya saja, oh ke sana, oh ke sini, tapi nanti makan dulu, minum dulu, kamu kelihatan haus. Setelah itu ditunjukkan arahnya. Ibnu Sabil muhtaj atau ghairu muhtaj, apakah mereka berhajat untuk bantuan ataupun tidak, itu punya hak. Punya hak. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini, falahu haqqun 'alal muslimin ihtaja fi baladil ghurbah aw lam yahtaj, apakah dia berhajat dengan bantuan ataupun tidak, maka dia memiliki hak terhadap kaum muslimin. Li shiddati hajatihi wa kaunihi fi ghairi watani, karena dia jelas akan susah ketika berada di negeri yang bukan negerinya, di kota yang bukan kotanya. Fi ghairi watani bitablighihi ila maqsudih, paling tidak dengan bantuan tablighihi ila maqsudih, diantarkan ke tujuannya. Mau kemana pak? Emang cari siapa pak? Saya cari fulan ibni fulan, katanya di daerah fulani. Oh saya kenal, nanti saya antar. Silahkan dulu, minum dulu, kemudian diantar. barakallahu fikum, itu lebih bisa menarik daripada dakwah hanya dengan nasihat. Dakwah barakallahu fikum, ada dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak yang mulia, dakwah dengan sikap yang baik, sehingga mereka akan bertanya siapa orang-orang tersebut. Oh, mereka ahlu sunnah. Oh, mereka orang-orang demikian dan demikian, maka tertarik dengan agamanya. Barakallahu fikum, tertarik dengan ajarannya, dan dia akan kembali pada sunnah dengan keriduannya. Au ba'di maqsudihi, atau paling tidak membantu sebagian tujuannya, mungkin tidak bisa seluruhnya. Ba'di maqsudihi wa bi ikramihi wa ta'nisihi, atau dengan ikram, dengan memuliakannya ahlan wa sahlan di negara kami, ahlan wa sahlan di daerah kami, wa ta'nisihi, dengan bersikap baik kepadanya, itu sudah kebaikan, menjadikan dia tenteram. Ta'nis, menenteramkan, yang tadinya gelisah di negeri orang, begitu ada yang menyapa langsung tenteram hati. Barakallahu fikum. Wa ma malakat aymanukum, dan yang ke-10 adalah wa ma malakat aymanukum, yang dimiliki oleh tangan-tangan kalian, yang akil ataupun yang gairu akil. Karena Syekh Sa'di menganggap yang dimiliki itu bisa dua, bisa budak yang berarti manusia akil, bisa juga hewan ternak, itu juga dimiliki. Apakah punya hak kalau budak hamba sahaya yang dimiliki? Kita sudah paham bagaimana hak-hak mereka. Allah sebutkan bahkan di beberapa ayatnya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asir yang ditawan, yang dipegang, yang dimiliki. Demikian pula barakallahu fikum dalam ayat-ayat yang lain. Tapi bagaimana dengan binatang ternak? Apa aku punya hak? Naam. Hewan tunggangan juga punya hak. Nabi melarang untuk membebaninya yang lebih dari kemampuannya. Jangan membebaninya dengan beban yang terlalu berat. Kasihan. Berarti ada ihsan kepada hewan ternak. Naam. Ihsan lagi berarti berbakti seperti pada orang tua. Bukan. Walaupun ihsan maknanya kebaikan, kepada orang tua maknanya berbakti, tapi kepada hewan ternak lain lagi maknanya. Kemana kembalinya? Urf. Kembali kepada urf. Bagaimana sih kebaikan pada hewan? Beri makan, beri minum, kamu tunggangi, kamu manfaatkan, tetapi tidak diberi makan, itu menyiksa. Bahkan seekor kucing kamu pelihara, kamu kurung, tidak diberi makan, Nabi SAW menegurnya. Imma kau beri makan kucing tersebut, atau kau lepas dia mencari hasyasil ard, mencari makanan sendiri di muka bumi. Ini dikurung tidak diberi makan, itu menyiksa binatang. Berarti boleh memelihara binatang? Boleh, tapi berikan haknya, makannya, minumnya, apa yang diperlukan baginya. Barakallahu fikum. Termasuk ihsan kepada binatang ternak adalah tidak membebaninya dengan beban yang berat yang dia tidak sanggup. Ikhwan ibn a'azakumullah, keledai itu punya sifat unik. Kalau diberi beban terlalu berat, ngambek. Dan anehnya, ngambeknya kadang-kadang dia bunuh diri. Jadi kalau sudah naik bawahnya beban yang terlalu berat, dia lemparkan dirinya ke jurang. Ikhwanul a'azakumullah, iya memang mereka tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tetapi ada hisab. Mereka dibangkitkan hanya untuk menghisab manusia. Kamu pernah mendolimi binatang yang ini, binatang yang itu. Saksinya, hewannya dihadirkan semua untuk sebagai saksi-saksi. Dan juga antar mereka dikisaf. Setelah selesai, Allah katakan, kunu turaba. Jadilah kalian tanah. Selesai. Tidak surga, tidak neraka. Tapi tetap ada kaitan dengan manusia. Ada hisab, ada hitungan, ada saksi-saksi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kata beliau, kata Syekh Sa'di, ma malakat aymanukum ay minal adamin wal baha'im. Apakah dari jenis manusia yang kamu miliki, berarti hamba sahaya, para budak, wal baha'im, dan juga bahimatul an'am, binatang-binatang. Bil qiyami bi kifayatihim, yaitu memberikan kecukupan pada mereka makan minumnya. Wa adam tahmilihim ma yashiqu alaihim, dan tidak membebaninya dengan beban yang terlalu berat. Demikian pula budak hamba sahaya, jangan dibebani dengan beban yang terlalu berat. Wa i'anatihim ala ma yatahammalun, dan membantu mereka para budak-budak tadi kalau mereka diberi beban berat. Diberi beban yang mereka sanggup. Kalau ternyata terpaksa harus diberi beban berat, kamu bantu, enggak usah gengsi. Ayo, bawakan ini sama saya. Majikannya sama budaknya mengangkat barang. Ini yang diperintahkan dan ini hak mereka, hak para hamba sahaya, para budak, untuk jangan dipekerjakan dengan sesuatu yang terlalu berat yang mereka tidak sanggup. Kalau ada pekerjaan yang berat, maka bantulah mereka. Wa ta'dibuhum lima fihi maslahatuhum, dan juga diberi pendidikan, diajari dengan adab-adab yang baik. Karena budak ini tetap manusia. Barakallahu fiikum. Faman qama bihadhihi al-ma'murat fahuwal khadi' li rabbih. Siapa yang mengerjakan semua yang diperintahkan tadi, memberikan hak-haknya kepada orang tua, pada kerabat, kepada anak yatim, fakir miskin, kepada tetangga yang jauh ataupun tetangga yang dekat, kepada teman seperjalanan, kepada para budak yang dimiliki hamba sahaya dan ibnu sabil, berarti dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutawadi' li'ibadillah, al-munqad li'amrillahi wa syari'ihi, berarti dia orang yang tunduk dan mutawadi', taat kepada Allah dan tawadu' kepada para hamba, dan terikat dengan perintah Allah dan syariatnya. Alladhi yastahiqqu al-thawab al-jazil, yang berhak untuk mendapatkan pahala yang besar. Wasana al-jamil, dan berhak mendapatkan pujian yang bagus. Kita tidak boleh beramal untuk mencari pujian, tetapi kalau diberi pujian, Rasulullah SAW menyebutnya dengan tilka bushral ajil lil mu'min, itu kegembiraan yang disegerakan oleh seorang mu'min. Kita tidak mencari itu. Kita tidak mencari sana al-jamil, tetapi itu adalah bushra, kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepadanya, yang dicepatkan di dunia, belum nanti di akhirat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau hanya ingin dipuji, hilang nilainya di sisi Allah, hilang pahalanya. Tetapi kalau tidak mencari, ternyata dipuji, itu bukan salahmu. Itu justru bushra ajil lil mu'min, kabar gembira untuk seorang mukmin. Qala wa man lam yakum bidzalik fa innahu 'abdun mu'ridun an rabbih. Siapa yang tidak menunaikan hak-hak tadi, berarti dia hamba yang berpaling dari Rabbnya. Ghairu munqad li awamirihi, tidak terikat dengan syariat Allah dan aturan-aturannya. Wa lam mutawadhi' lil khalq, dan tidak memiliki sikap tawadhu' kepada makhluk. Bal huwa mutakabbirun, berarti orang ini orang yang sombong terhadap hamba-hamba Allah. Mu'jibun binafsihi, yang bangga diri. Fakhur biqaulihi, bangga dengan ucapannya sendiri. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka seorang hamba yang sombong dan bangga diri. Mukhtalan ay mu'jiban binafsi, bangga diri. Mutakabbiran, sombong terhadap makhluk-makhluknya. Fakhuran ayusni ala nafsi, memuji dirinya sendiri. Lihat saya, lihat saya, lihat saya. Dia selamatkan hartanya sendiri, harta temannya dibiarkan hilang. Dia selamatkan pakaiannya, sendalnya sendiri, teman seperjalanannya dia tidak pedulikan. dia selamatkan dirinya sendiri, dia tidak memperdulikan diri saudaranya, sahabatnya seperjalanan. Kemudian mengatakan, lihat saya itu langsung cekatan. Astagfirullah. Mutakabbirun jabbar mu'jibun binafsih, bangga diri, sombong, memuji dirinya sendiri ala wajhil fakhr, dengan membanggakan, wal batr ala ibadillah, faha ulai ma bihim minal ikhtiyal wal fakhr yamna'uhum minal qiyami bil huquq. Maka mereka itulah orang yang terhalang dengan kesombongannya, terhalang dengan bangga dirinya, terhalang dengan soknya untuk menunaikan hak-hak yang 10 tadi. Hak Allah Subhanahu wa taala dan hak para hamba. Assalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wallahu taala yahdina wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.